Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab, yang merupakan salah satu rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas bersama Bapak Quraish bahwa Allah mengajarkan manusia agar senantiasa bersyukur. Apakah kelanjutan dari ayat kemarin? Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 146 sampai 151 yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat terus ya Pak ya? Mudah-mudahan. Insya Allah. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, kalau 146 ini tentang apa Pak? Garis besar ini. Tentang bagaimana seharusnya seorang bersikap terhadap ayat-ayat Allah. Itu karena dan bagaimana dampak dari keengganan bersikap itu, bersikap yang baik. Baik, saya kira kita ini ya. Baik, ayat 95 itu yang kita sudah terangkan dalam episode yang lalu menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Musa katakanlah singkatnya kitab suci, petunjuk. Hendaklah dipegang teguh tuntunan kitab suci itu, pilihlah yang terbaik. Nah, baru di sini dia ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan orang-orang yang angkuh di permukaan bumi ini menyangkut ayat-ayatku. Kalau kita mau lihat hubungannya, tadi kan ada kitab suci diberikan, ada alwah. Pegang teguh itu, hormati itu, laksanakan yang baik-baik atau yang terbaik diantaranya. Boleh jadi ada yang melecehkan, tidak perdulah. Diingatkan, hey, di alam raya ini dan melalui kitab suci itu adalah tanda-tanda tentang wujudku. Ayat-ayat itu artinya tanda. Tanda. Kita berjalan menuju satu arah. Katakanlah kita berjalan ke Bandung. Kita mau ke Bandung nih. Kita tidak tahu jalan. Maka di tengah jalan ada rambu. Ini loh jalan ke sana, ini jalan ke sini. Perhatikan jalan itu. Jangan berkata, saya tahu jalan. Oh jalan ini salah ini. Saya mau ambil jalan sana. Ini udah diberi petunjuk, dia masih angkuh, tidak mau menerima petunjuk itu. Nah begitu juga dengan ayat-ayat Allah. Alam raya ini tanda bahwa Tuhan wujud. Quran ini tanda, tanda perjalanan. Ikuti itu, jangan angkuh. Nah di sini dia katakan, saya akan palingkan orang-orang yang angkuh di permukaan bumi ini tanpa hak menyangkut ayat-ayatku, tanda-tandaku. Nah, kita berhenti dulu lagi sejenak. Alam ini, ada orang yang mempelajari alam raya, dia mengerti rahasianya, iya kan? Bagus. Tetapi apa yang dia mengerti itu hanya kulitnya. Saya pelajari jeruk, itu cuma kulitnya yang saya lihat. Tetapi intinya itu ada di dalam, tersembunyi. Saya beri contoh yang lain. Ngerumpi itu, membicarakan keburukan itu, apa sih yang ibu lihat atau tahu dari membicarakan keburukan itu? Paling yang kita tahu, yang kita lihat, bahwa ada keburukan orang, saya dengar, saya ceritakan pada orang lain. Kata-kata, iya kan? Tahu intinya apa? itu seperti makan daging saudara sendiri. Itu intinya. Alam raya ini saya tahu, angin ini begini fungsinya, bulan begini intinya, semuanya yang saya tahu fenomenanya, nomenanya Anda enggak tahu. Allah palingkan itu dari manusia. Yang kita yang diketahui ilmunya, tetapi inti dari ilmu itu tidak diketahui. Nah, ini Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladzina yataka, orang yang angkuh tidak dapat. Dia hanya dapat kulitnya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, itu kan. Mereka itu mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, tapi batinnya mereka tidak tahu. Kenapa? Karena sombong. Jangan pernah merasa sombong sehingga mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah merasa sombong sehingga kalau tidak tahu tidak mau belajar. Jangan pernah merasa angkuh sehingga kalau ada problema di dalam benak Anda, Anda diamkan tidak mau bertanya pada orang. Itu semua tanda-tanda. Salah satu hambatan terbesar dari perolehan ilmu adalah dalam diri kita. Tidak mau tanya. Ya kan, sombong tuh. Yang tidak mau tanya itu boleh jadi karena malu, boleh jadi karena sombong. Karena ini ada tidak mau ikut apa namanya belajar. Itu semua hambatannya di sini, angkuh. Nah, ya takabbaruna fil ardi bighairil haq. Ini dibahas oleh ulama. Angkuh di permukaan bumi tanpa hak. Ada pertanyaan, ada enggak keangkuhan yang hak? Ada atau tidak? Sombong tapi boleh. Ada ulama berkata, keangkuhan semua tidak benar. Jadi kata-kata bighairil haq, tanpa hak, itu untuk menekankan bahwa tidak ada keangkuhan yang hak. Tidak ada keangkuhan yang dibenarkan. Jadi sekedar untuk menekankan. Ada ulama lain berkata begini, terkadang angkuh itu boleh. Satu orang sahabat Nabi, Abu Dujana, dia pergi berperang, dikasih pedang oleh Nabi, ayo pergi berperang. Terus dia jalannya begitu dengan angkuh. Nabi terus bilang, hadhihi mishatun yakrahu Allah illa fi hadal maudhi. Jalan seperti ini keangkuhan yang Allah tidak suka kecuali sekarang. Untuk menanamkan percaya diri dan melecehkan ini. Saya enggak takut sama kamu, ya kan? Itu keangkuhan yang dibenarkan. Ada terkadang orang terlalu sombong begitu ini. Kita kalau diam-diam begini dia makin lecehkan kita. Iya. Nah, sombong juga sama dia. Itu yang dikatakan at-takabbur 'alal mutakabbiri shadaqah. Ah, itu yang hak, itu boleh, itu bisa dibenarkan. Oke. Okay? Baik, saya putus dulu Pak, kita akan lanjutkan kembali nanti pemirsa untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang ayat 146 sampai 51 ini. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Saja bergabung bersama kami, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf, dan pada saat ini kita sedang membahas ayat 146 sampai 151. Silakan dilanjutkan Pak Urayan. Baik, kita lanjutkan ini bagaimana sikap orang yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana lagi sikap mereka? Wa iyyarukulla ayatin la yu'minu biha. Setiap ada bukti mereka tidak mau percaya. Sekarang itu ada orang-orang begitu. Kita sudah terangkan, ini begini, begini, begini. Dia tidak percaya. Dia kembali lagi tanyakan, oh itu kenapa begitu? Diterangkan lagi, kembali lagi itu ditanyakan. Sama sekarang ada orang misalnya, kalau kita terangkan bagaimana pandangan Islam tentang kewarisan, kedudukan wanita. Udah diterangkan ini, besok tanya lagi yang itu. Lah kemarin udah dijawab kok. Kalau Anda tidak percaya itu, bantah yang baru. Jangan itu aja diulang tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun sudah dijelaskan, sampai sekarang masih itu juga diulang-ulang. Ya kan? Ada yang begitu. Wa iyyaru sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang lurus, jalan yang diterangi oleh akal yang sehat dan hati yang jernih, mereka tidak mau pakai jalan itu. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Kalau ada jalan yang buruk, yang sesat, justru itu yang dia mau ikuti. Itu nah, zalika bi annahum kadzabu bi ayatina, itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu lengah dari situ. Dia tahu, dia lengah bahwa ini ada Allah, ini ada di balik ini. Ada substansi, ada hakikat dari sesuatu yang kelihatannya lahir itu. Jangan lengah dari itu. Baru kita lanjutkan. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mengingkari adanya hari akhirat, habitat a'maluhum. Sia-sia amalnya. Habitat itu kira-kira kita bisa maknai samakan dengan kata amal perbuatan baiknya itu menjadi seperti kanker, tumor. Secara lahiriah kelihatannya, wah ini gemuk dia, bagus nih. Padahal tumor ganas, sia-sia. Itu artinya habitat amalun, hal yudzawna illa makanu ya'malun. Sebenarnya mereka itu tidak mendapatkan jaran balasan kecuali akibat apa yang mereka kerjakan. Baru kembali dia cerita kaum Nabi Musa. Wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Ini kaum Musa. Kita kan episode yang lalu kita bercerita bahwa Nabi Musa 30 malam ditambah 10 malam. Dia janji kaumnya, saya akan pulang nanti setelah saya bermunajat dengan Allah. 30 malam kaumnya nunggu, kok enggak datang-datang nih. Dalam 10 malam terakhir itu kaumnya membuat berhala berbentuk sapi yang dibuat dari perhiasan-perhiasan mereka. Jadi waktu dulu bernyebrang dari sungai dari Laut Merah, mereka bawa perhiasan. Ada perhiasan dari orang-orang Mesir, mereka ikut bawa. Sampai di perbatasan itu diminta oleh seorang, sini nih perhiasan semuanya. Itu dia buat patung dari emas berbentuk sapi. Sapi itu dilubangi mulutnya dan belakangnya, jadi kalau kena angin dia bunyi. Dipikirnya bicara ini. Jasadan lahu khuwar. Ini mereka jadikan itu sebagai Tuhan yang mereka sembah, padahal dia tidak bisa berbicara. Layu kali ini dia tidak berbicara dengan mereka, bahkan juga tidak memberi mereka petunjuk jalan yang benar. Tuhan, kita perlu kenal, kita perlu tahu apa yang dia kehendaki, ya kan? Maka Tuhan berbicara. Tuhan menyampaikan informasi kepada rasul-rasulnya. Itu rasulnya menyampaikan pada kita. Supaya, oh ini sebenarnya dia senang yang begini. Dia senang yang begini. Dia tidak senang yang begini. Jadi mutlak dia harus menyampaikan informasi. Itu sebabnya dikatakan, sebelum datangnya informasi, kalau kamu salah saya tidak anggap. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menyiksa satu kaum sampai kami mengutus rasul menyampaikan ini boleh, ini tidak boleh. Nah, ini dia bilang dia angkat itu sebagai Tuhan. Padahal dia enggak bisa ngomong. Dia tidak bisa beri petunjuk. Jadi itu tidak wajar untuk dijadikan Tuhan. Walamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Suqita fi aydihim, terjatuh dari tangan mereka. Atau ada yang mengartikannya begini, kalau orang menyesal itu bagaimana, seakan-akan ada sesuatu dia pegang jatuh, atau dia waduh menyesal. Ya kan begitu, tidak ada hasil. Itu artinya suqita fi aydihim. Maksudnya setelah mereka menyesal dan sadar dan menyadari bahwa mereka telah sesat, maka mereka berdoa kepada Tuhan, la illam yarhamna rabbuna, kalau seandainya Allah tidak merahmati kami dan mengampuni kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. 10 hari terakhir tadi saya katakan Nabi Musa masih di tempat munajatnya. Ini sudah buat berhala. Allah memberitahu Nabi Musa, hei kamu gak tahu apa yang terjadi di bagi kaummu. Dia setelah 10 hari terakhir itu kembali. Kembali dalam keadaan marah. Sebenarnya ada orang yang berkata memang Nabi Musa itu pemarah. Sebenarnya kalau di sini, kalau kita mau lebih jujur berkata, marahnya itu bukan karena dia pemarah, tapi karena memang ini wajar orang marah di sini, ya toh. Tapi ada ulama-ulama berkata Nabi Musa itu pemarah, kuat fisiknya, Nabi Harun itu lemah lembut. Jadi bergabung ini yang kuat dengan yang pemarah. Betapapun, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, menyesal sekali, sedih sekali, dia berkata, alangkah buruknya pelaksanaan tugas yang telah kubebankan kepada kamu semua sebelum saya berangkat. Sebelum berangkat kan Nabi Musa berpesan pada Harun, laksanakan, alangkah buruknya pelaksanaan tugas yang saya bebankan kepada kamu. Apakah kalian bercepat-cepat menanti kehadiranku sebelum ditetapkan Tuhan bahwa aku kembali, atau kalian bercepat-cepat ingin dijatuhi hukuman oleh Tuhan? Nah, kan Nabi Musa itu diberi alwah tadi ya. Fa'alqal alwah. Ada yang berkata karena marahnya dia lempar itu. Ada lagi yang berkata tidak, dia marah tapi masih menahan diri. Alqa, dia letakkan. Beda kan? Nah, di perjanjian lama itu dia katakan dia lempar sampai pecah. Di Quran tidak ada itu pecah atau tidak pecah. Dia lempar itu atau dia letakkan itu, baru dia ambil kepala saudaranya, dia tarik. Ya juru ilai. Dia marahi. Kamu tidak bertugas baik. Saudaranya Harun berkata, qala ibna umma, wahai anak ibuku. Dia saudara. Dia tidak bilang wahai anak bapakku. Ini karena menyebut ibu itu lebih memberikan kasih sayang daripada menyebut bapak, ya kan? Apalagi bapaknya Nabi Musa tidak disebut-sebut di Quran, dan disebut itu ibunya. Wahai anak ibuku. Baik Pak, ditahan sebentar. Okay. Kita akan mengetahui jawaban Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Okay. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Araf. Silakan dilanjutkan ke Pak, apa tadi perbincangan antara Nabi Harun dan juga Nabi Musa? Iya, kita lanjutkan ayat berapa itu tadi? Nabi Musa marah besar kepada Nabi Harun. Iya, wahai anak ibuku. Nabi Harun menggugah hati Nabi Musa untuk tidak terlalu keras, ditarik kepalanya, dipegang jenggotnya dan lain-lain. Wahai anak ibuku, saya sebenarnya sudah berusaha melarang mereka, tetapi mereka menganggap saya lemah. Memang yang paling menonjol itu dalam kehidupan mereka itu Nabi Musa. Itu orangnya sudah kuat. Ya, dia dorong saja satu orang lantas meninggalkan, itu ada ceritanya. Dia berani menghadapi Fir'aun yang begitu ini. Nabi Harun itu ikut, orangnya lemah lembut. Dia bilang, saya sudah berusaha tapi mereka memperlemah saya, bahkan hampir membunuh saya. Jadi saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk melarang mereka, tapi saya tidak bisa. Maka tolong jangan marah padaku. Karena kalau kamu memarahi saya di depan orang ini semuanya, musuh-musuh kita akan gembira. Ya, itu coba lihat dua saudara berkelahi itu. Musuh, la tushmiyat bir, wa la taj'alni ma'al qawmiz zalimin. Jangan jadikan saya termasuk kelompok orang-orang yang melakukan suatu kezaliman, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi Musa sadar, Oh iya, saya terlalu keras rupanya tadi. Maka dia berkata, Rabbi gfirli wali akhi, ya Allah, ampuni saya dan ampuni juga saudaraku. Saya boleh jadi terlalu keras, saudaraku boleh jadi tidak terlalu melakukan kegiatan yang bisa menahan mereka membuat berhala itu. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Itu beda. Rahmatilah kami dan masukkan kami dalam rahmat. Ya kan? Kalau sudah masuk di dalam rahmat, semua kita punya ini sudah di dalam. Kalau rahmati boleh jadi masih sedikit. Masukkanlah aku di dalam rahmatmu. Sungguhnya engkau adalah wujud yang paling pengasih di antara seluruh pengasih. Oke, deh, saya kira. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa kaumnya Nabi Musa masih berani membuat berhala di tengah-tengah padahal masih ada Nabi Harun itu. Ya? Padahal ada Nabi Harun sudah diperingatkan oleh Nabi Harun, dan itu juga menunjukkan bahwa bekas-bekas yang begitu mendalam dalam keyakinan mereka masih ada di dalam kalbu mereka, sehingga begitu lihat ini dia tidak ada. Pengetahuan tentang ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Musa belum memenuhi jiwa mereka. Baiklah, saya akan beri kesempatan pada ibu-ibu untuk tanya jawab. Silakan ibu. Pertanyaan saya, Pak Quraisy, hampir semua umat punya bentuk-bentuk sesembahan selain Allah. Padahal risalah ketauhidan selalu ada pada setiap kaum. Dari mana dorongan semacam itu muncul dalam diri kita sebagai manusia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dorongan menyembah berhala-berhala muncul dalam jiwa manusia? Jawaban singkatnya, dari setan tentu. Ya kan? Setan yang memperindah itu. Tapi mari kita lebih rinci lagi jawaban ini. Yang pertama, dari kebodohan. Kalau orang pandai, tidak mungkin dia nyembah berhala. Bagaimana bisa ini yang saya minta, padahal Tuhan berkata minta langsung sama saya. Sama juga itu orang-orang yang ke kuburan, minta pada kubur. Tidak usah minta pada kubur, Tuhan berkata minta pada saya. Jadi kebodohan. Kebodohan adalah sumber kemusyrikan. Orang yang bodoh juga itu seringkali pandangannya hanya di sini dan sekarang. Dia tidak bisa membayangkan hal-hal yang bersifat spiritual, rohania. Ya kan? Ada orang, kita ambil contoh sederhana lagi. Dia senang pada si A karena dia tampan. Ya. Tidak senang pada si B karena dia kurang gagah. Padahal yang tampan itu boleh jadi pembohong, penipu dan sebagainya. Yang buruk ini atau yang tidak tampan ini orangnya baik. Kenapa itu dia pilih? Karena dia tenggelam, dia punya pikiran pada hanya hal-hal yang lahiriah saja. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada sesuatu yang bersifat spiritual, yang tidak nampak, yang justru lebih indah dari itu. Tidak bisa dia bayangkan itu. Nah, ada orang-orang begitu. Dia tidak bisa bayangkan bisa berhubungan dengan Tuhan, kecuali kalau ada sesuatu yang bersifat material di hadapannya. Maka dia buatlah patung-patung itu. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi begitu. Sebenarnya bukan ini Tuhan, ada Tuhan. Tapi kami mau mendekat kepadanya melalui ini. Itu bodoh dan tidak bisa menghayati, tidak bisa menggambarkan bahwa ada hal-hal yang bersifat non-materi. Saya kira begitu ya Bu, ya itu penyebabnya. Kebodohan, datanglah setan kifas-kifas. Maka semakin menjadi. Baik. Pak, kan orang yang mendustakan ayat Allah, maka sia-sialah amalannya. Yeah. Kalau bagi non-muslim udah jelas ya Pak ya. Yeah. Bagaimana dengan muslim tapi tidak menjalankan semua apa yang Allah perintahkan? Tidak menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Ditimbang amalnya nanti. Tidak semuanya kan, ada juga yang dia jalankan. Yeah. Ditimbang. Yang mana lebih banyak. kebaikannya atau keburukannya. Atau boleh jadi sama. Kalau sama, insya Allah Allah. Tapi Allah itu maha pengampun, maafin. Ini sama deh, luluskan aja, dikatrol. Tapi itu termasuk mendustakan ayat Allah juga. Ya, ya termasuk. Tetapi kalau kebaikannya yang diterima Allah seimbang dengan kejahatannya, mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi kalau kebaikannya lebih sedikit, nah ini yang dalam bahaya. Baik, ya, masih ada kebaikan dari Allah ya Pak ya. Ya. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Seperti biasa, pada segmen ini saya akan berikan kesempatan pemirsa untuk bertanya, Pak. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Banyak ancaman azab yang pedih dalam Al-Quran. Bagaimana menurut orang yang mengatakan itu tidak benar? Orang yang beramal baik karena menginginkan surga dan tidak menjauhi keburukan karena mereka takut neraka. Mohon penjelasannya. Begini. Yang penting itu ikhlas. Ya kan? Tulus beragama karena Allah. Itu dulu. Kalau tidak tulus, tidak. Nah. Kalimat karena Allah itu bisa banyak cabangnya. Karena Allah, melaksanakan sesuatu karena Allah, bisa juga saya laksanakan itu karena Allah, yakni karena Allah perintah saya seperti itu. Ya, saya lakukan karena Allah perintah saya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang, adakah ayat Al-Quran yang memerintahkan kita bertaubat, beribadah agar dapat sorga? Ada atau tidak? Jangan bilang tidak ada, Bu. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan Allah dan sorganya yang lebarnya selebar langit dan bumi. Itu kan Allah bilang. Jadi kalau saya beribadah karena Allah dalam rangka saya memenuhi bahwa bergegas untuk mendapat sorga, apa itu saya melanggar atau tidak? Tidak. Wattaqun nar allati wuqudun nas wal hijara. Hati-hatilah terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau saya, ya Allah, saya ini salat ini karena kamu perintahkan saya salat agar supaya saya tidak terjerumus di neraka. Boleh enggak? Asal ikhlas. Boleh tidak kalau kita menyuruh anak kita untuk melakukan sholat dan kita memberikan iming-iming sama dia untuk awalnya aja gitu? Boleh. Allah juga kasih kita iming-iming. Allah kan kasih kita iming-iming. Ada tuh masuk surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini surga begitu indah. Ayo berlomba-lomba masuk ke surga. Bersaing untuk dapat yang tertinggi. Boleh. Apa-apa ya? Iya. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kembali pada pemirsa. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Dulu di zaman Nabi Musa kita tahu ada patung sapi yang dibikin dan kemudian disembah. Sementara itu sekarang-sekarang ini kita juga sering mendengar bahwa ada beberapa orang di wilayah Kudus, salah satunya, yang tidak menyembelih sapi. Kemudian di wilayah Solo ada kerbau yang kotorannya dianggap bisa mendatangkan keberuntungan. Nah, Pak Quraish, apakah ini semua ada hubungannya dan apakah ini baik atau tidak bagi kita umat Islam? Begini, yang pertama dulu, kita tidak ingin melecehkan kepercayaan orang. Yang dia percaya silahkan. Tetapi kalau tanya saya akan menjawab sesuai dengan pandangan saya, kepercayaan saya. Nah, saya berkata begini, menghormati sesuatu itu atau seseorang itu wajar. Mencintainya apapun wajar. Jangankan yang bernyawa, Yang tidak bernyawa pun boleh kita cintai. Iya. Cinta berlian, ibu-ibu. Cintai. Tetapi, kita lihat nih. Memberi penghormatan yang berlebihan sama dengan menghina. Saya beri contoh. Kalau dalam Islam, Nabi pun tidak boleh diberi penghormatan yang berlebihan dari kedudukannya. Menyatakan bahwa dia Tuhan? Tidak. Dia manusia. Itu binatang. Ya kan? Sapi binatang menurut kita. Tapi kita boleh senang pada binatang. Kita jangan siksa dia. Kita jangan ini dia. Tapi kalau sudah berlebihan, kotorannya mau diambil. Kalau mau diambil kotorannya untuk jadi pupuk boleh. Ya kan? Tapi itu pandangan kita. Tapi kita tidak mau berkata kepada yang itu. Silahkan lakum dinukum. Waliyadin. Saya kira itu. Baiklah, nanti Bapak akan menjelaskan di segmen berikutnya tentang penjelasan atau kesimpulan dari ayat ini. Tapi sabar dulu Pak. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-A'raf setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Ihab. Pak, sampai kita pada kesimpulan Bapak mengenai ayat 146 sampai 151. Silakan Pak. Baik. Yang pertama, alam raya, ayat-ayat Al-Quran semua adalah tanda-tanda yang diberikan Allah dalam perjalanan manusia menuju hari kemudian, menuju pertemuan dengan Allah. Jangan pernah angkuh menghadapi. Keangkuhan intelektual terlarang. Jangan merasa diri saya sudah tahu semua. Jangan malu bertanya. Ya kan? Kalau ditegur, teguran itu benar, jangan angkuh menolaknya. Saya tidak mau. Nah, jangan kalau sudah ada jalan yang diteliti di ini bahwa ini jalan yang benar, Anda masih tidak mau menerimanya. Hambatan yang terbesar untuk kesejahteraan manusia, untuk pengetahuan manusia, terdapat dalam diri manusia sendiri, bukan dari luar. Itu yang di dalam, itu yang lebih ini. Oh, tidak mau belajar ah, tidak mau ini ah. Oke, itu satu. Yang kedua yang kita ingin lihat di sini, orang-orang yang mengingkari wujud Tuhan, mengingkari hari kemudian, betapapun baik amalnya, dinilai Tuhan sia-sia. Di hari kemudian sia-sia. Dia udah dapat ganjarannya di dunia. Ya kan? Nah, kenapa itu begitu? Oke, saya beri contoh. Susu sebelanga ditaruh nila setitik. Bagaimana itu? Ada orang berkata, apa sih ini kan sudah ini segala. Nila setitik, racun ditaruh, sia-sia. Yang kedua, wajarkah seorang pembantu yang bekerja di rumah ibu datang minta upahnya pada saya? Tidak ada. Yang tidak mengakui saya, dia sudah buat baik. Kamu kerja buat siapa nih? Ditanya, kamu kerja buat siapa? Oh iya, supaya saya terkenal di dunia. Oke deh, minta deh kau punya upah di dunia. Kenapa datang pada Tuhan minta? Kita pakai logika manusia kan? Jadi artinya sia-sia amalnya itu, walaupun kelihatannya baik. Itu kesimpulan kedua. Kemudian uraian yang ketiga ini menyangkut kaumnya Nabi Musa yang membuat patung dari emas karena meniru orang-orang Kanaan. Orang Kanaan itu juga punya patung terbuat dari sapi. Orang-orang Mesir kuno itu juga punya patung-patung. Salah satu yang terkenal, yang orang datangi sampai sekarang itu Sphinx. Ya kan? Jangan, itu mereka ketika itu belum mantap keimanannya. Sehingga mereka ketika itu masih ingin membayangkan hal-hal yang bersifat spiritual itu dalam bentuk material. Hatinya itu belum dipenuhi oleh kerohanian. Ya toh? Karena itu kita harus mengasah akal, mengasah juga kalbu. Kita harus ada olah raga, olah fikir, dan olah jiwa. Kita manusia seperti itu. Kalau semua fikir, enggak. Kita kalau semua kita andalkan pada akal, kita tidak bisa bercinta. Iya, karena cinta itu kan kerja hati. Oke. Nabi Musa alaihissalam itu marah besar. Marah besarnya bukan karena emosi, saya tidak ingin berkata begitu, tapi karena melihat perbuatan kaumnya ini sudah luar biasa. Jadi dia marah karena Allah. Tidak usah kita berkata bahwa Nabi Musa punya sikap temperamental, ya toh? Itu memang ada yang berkata begitu, sampai katanya apa? Itu waktu malaikat maut datang mau cabut rohnya Nabi Musa. Nabi Musa marah, dia tampar malaikat maut. Ada riwayat yang berkata begitu, tapi saya pikir ini apa benar nih? Tapi dia gambarkan Nabi Musa itu orangnya keras, kuat, dan ini. Tapi tidak ya. Nabi Musa diberi petunjuk-petunjuk oleh Tuhan, Al-Alwah. Ada yang berkata Al-Alwah itu Taurat. Ada yang berkata isi dari Al-Alwah itu The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan itu. Ya. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Dan dia bermohon kepada Allah agar diampuni dia dan diampuni juga saudaranya Harun, dan meminta agar dia dimasukkan dalam wadah rahmat Tuhan. Saya kira itu kesimpulannya. Baiklah, kalau di episode berikutnya apakah masih ada menyangkut tentang Nabi Musa lagi, Pak? Masih ada sangkutan dari episode sini ya. Masih ada. Terima kasih Pak atas kesimpulannya yang sangat indah. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari apa yang sudah diuraikan oleh Bapak Qurais, sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang bersama program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Araf yang masih dalam satu rangkaian program Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saja datang menghampiri langkah yang rapuh, jiwa yang lemah. Segala salah adalah milik kita. Segala puji hanya bagimu, lautan ampunan kasih sayang. Padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kasihanilah kami, ampunilah kami, selamatkanlah kami.